percaya. Ku bosanku dibohongi. Maaf ya, bukan ku tak terima. Ku bosan dianati. Bila kau serius, jawablah pertanyaanku. Demi apa kau sayang padaku? Demi apa kau cinta padaku? Demi serius, jawablah pertanyaan.